Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, bapak ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Duror. Mudah-mudahan menjadi pengisi waktu yang bermanfaat, apalagi di bulan Ramadan, bulan di mana kita hendaknya semakin intens berkaitan dengan upaya pendalaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lebih meningkatkan kualitas agama kita. Dan mudah-mudahan hari yang ke 15 ini Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat dan semakin meningkat, bukan malah menurun, karena biasanya manusia secara umum di awal semangat kemudian berikutnya menurun. Tapi bagaimana kita menuju akhir Ramadan itu semakin mengarah kepada puncak, semakin mengarah kepada puncak, sehingga semakin berusaha untuk menyempurnakan. Karena yang kita buru diantaranya di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar yang ada pada sepertiga akhir dari bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Bapak sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Duror. Kita masuk pada bab berikutnya, masih dalam pembahasan ikhlasuddin, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita sampaikan apa yang beliau telah tegaskan pada kita, bahwa mengikhlaskan agama ini poros, atau tauhid ini merupakan poros, memurnikan penghambaan kita kepada Allah merupakan poros agama ini. Apabila porosnya ini ambiar, berarti agamanya ambiar. Dan telah beliau terangkan tamsil-tamsil, seandainya agama ini adalah bangunan, tauhid adalah pondasinya. Seandainya agama ini adalah pohon, maka tauhid pada posisi akarnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan, yaitu apa itu makna tauhid. Siapa yang dikatakan orang yang mereka telah mewujudkan tauhid? Jangan sampai kita menyangka diri kita telah bertauhid padahal belum. Karena semuanya ada ilmunya. Beliau mengatakan, bisa dilihat di halaman yang ke-24 dari kitab Situ Duror. Beliau mengatakan di antaranya, laqad istaqarral amru indal a'immatil huda ba'dal istiqra'it tam linususil kitab wa sunnah ala annahu lam ya'rifillaha al-marifata allati tunjihi minal adab al-alim minal adabil alim yawm al-qiyamah malam yuwahid Rabbahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Fa kullu man qassara fi qismi min hadhihi al-aqsam al-thalathah lam yukhlis ad-din lillah. Beliau mengatakan, sungguh telah menjadi sebuah ketetapan, perkara yang telah ditetapkan di kalangan para imatul huda, para ulama, telah menjadi ketetapan para ulama, yaitu setelah istiqra atam, setelah pembahasan yang sempurna terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa seseorang tidaklah mengenal Allah dengan pengenalan yang akan menyelamatkan dari azab yang pedih dari kiamat kelak, pengenalan seorang terhadap Allah tidak akan menjadi pengenalan yang menyelamatkan dia di hari kiamat kelak dari azab yang pedih. Orang yang mereka tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dengan kata lain, orang tidak dikatakan bertauhid kecuali dengan mewujudkan tiga tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan inilah tauhid yang akan menyelamatkan dia dari azab yang pedih. Barang siapa yang dia tidak mewujudkan tiga jenis tauhid ini, dia tidak dianggap atau dia belum dikatakan orang yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah Ta'ala. Hanya berkeyakinan rububiyah saja, umpamanya. Hanya berkeyakinan tentang nama dan sifat Allah saja, tetapi belum mewujudkan totalitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak akan menyelamatkan dia, dan pengenalan dia tentang Allah yang hanya terbatas pada rububiyahnya atau terbatas pada nama dan sifatnya, tapi dia belum mewujudkan totalitas penghambaan kepada Allah Ta'ala, ini belum keyakinan yang belum menyelamatkan dari azab. Sampai dia mewujudkan ketiganya itu, keyakinan tentang rububiyah, uluhiyah, dan totalitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau membahas satu persatu. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Beliau mengatakan wahuwa, adapun tauhidur rububiyah itu adalah yakni ifradullah Subhanahu wa Ta'ala bi af'ali li'annahu al-khaliqur raziqul mudabbiru li khalqihi al-murabbi lahum bima yakhdhuhum min ni'ami wal imanu bi sa'iri af'alihi subhanahu. Yang dikatakan tauhid rububiyah itu adalah mengesakan Allah dalam segala perbuatan-perbuatan Allah. Mengesakan Allah dalam segala perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Allah itu sang pencipta, sang pemberi rezeki, Al-Mudabbir yang mengatur seluruh urusan alam, mengatur semua ciptaan-ciptanya, Al-Murabbi lahum bima yaghduhum min amihi, yang merawat, memelihara semua para makhluknya dengan nikmat, mencurahkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah adalah dengan mengimani ini semuanya. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya pemilik perbuatan yang tidak dimiliki orang yang lainnya. Mentauhidkan dalam hal perbuatan-perbuatan Allah, sang Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, yang mengatur seluruh urusan alam semesta, yang mencurahkan segala nikmat-nikmatnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat yang berkaitan dengan rububiyah seperti ini, satu contoh di antaranya, Qul man yarzukukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran, penglihatan? Ini menciptakan, menguasai pendengaran, penglihatan. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur seluruh urusan yang ada ini? Fasayaquluna Allah, pasti orang-orang musyrikin itu mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, katakanlah, apakah kalian tidak, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala? Keyakinan tentang rububiyah Allah, orang yang telah berkeyakinan tentang rububiyah Allah, meyakini Allah ada, meyakini Allah itu sang pencipta, meyakini Allah itu sang pengatur alam semesta, وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ التَّوْحِيدِ لَا يَنْفَعُ صَحِبَهُ إِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا إِذَا هَدَهُ ilal qismainil akharain. Dua, yakni jenis tauhid rububiyah ini, jenis tauhid rububiyah ini, keyakinannya tentang rububiyah Allah Ta'ala itu tidak akan memberikan manfaat di sisi Allah Ta'ala, kecuali kalau dia mewujudkan dua tauhid yang lainnya, yaitu uluhiyah dan asma sifat. Sehingga sekedar berkeyakinan tentang rububiyah, saya sudah berkeyakinan Allah ada, Allah itu ada, Allah itu sang pencipta, Allah itu yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Ini semuanya sekedar keyakinan tentang itu tidak akan memberikan manfaat buat dia di sisi Allah, di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Li'anna Allah akhbarana annal musyrikina arafullaha fi rububiyati falam yangfa'hum dhalik. Karena sungguhnya Allah SWT menghabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka mengenal Allah dalam hal rububiyahnya, tetapi pengenalan mereka tentang Allah dalam hal rububiyahnya ini tidak bermanfaat buat mereka. Kenapa? Li'annahum lam yufriduhu bil ubudiyah. Karena mereka belum mentauhidkan Allah di dalam masalah ubudiyah. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, orang-orang musyrikin itu kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, siapa yang menciptakan atau menguasai pendengaran dan penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, siapa yang mengatur seurusan segala perkara ini, mereka tahu bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keyakinan seperti ini saja enggak cukup. Enggak cukup. Orang-orang musyrikin punya keyakinan seperti itu. Tapi keyakinan orang-orang musyrikin ini tidak bermanfaat. Sebelum dia mewujudkan tentang totalitas penghambaan kepada Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, walau anja hadha tawhidu wahdah, yakni rububiyah, la anjal musyrikin wasya'nu fi tawhidil ilahiyah alladhi huwal fariq bainal musyrikin wal muwahidin. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, seandainya dengan tauhid rububiyah seperti ini sudah cukup bisa menyelamatkan dia, niscaya orang-orang musyrikin itu dia akan selamat dari azab. Tapi orang-orang musyrikin itu dia tidak selamat dari azab walaupun telah berkeyakinan tentang rububiyah, mengenai itu meyakini tentang keberadaan Allah, sang pencipta, sang pemberi rezeki, dan seterusnya. Wasya'nu fi tauhidil ilahiyah, intinya itu pada tauhid uluhiyah. Inti permasalahannya itu pada tauhid uluhiyah. Yang tauhid uluhiyah inilah al-fariq, pembeda antara musyrikin dan muwahhidin. Kalau keyakinan tentang tauhid rububiyah, iblis juga berkeyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Karena iblis mengakui Allah sang pencipta. Ketika Allah menegaskan kepada iblis, iblis kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dibandingkan dengan Adam karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini sangkaan iblis. Intinya iblis mengakui Allah, Allah sang pencipta, dan keyakinan iblis tentang Allah sang pencipta ini tidak memberikan manfaat apapun. Tidak bermanfaat bagi iblis. Dia diazab dan kekal di dalam neraka. Demikian pula Fir'aun. Fir'aun hati kecilnya berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya itu nampak menentang. Coba perhatikan bagaimana Allah tegaskan tentang Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa uluwan. Fir'aun dan kawan-kawannya itu juhud, yaitu melakukan penentangan terhadap Allah, terhadap Musa, terhadap dakwahnya Nabiullah Musa. Menentang Nabiullah Musa yang mendakwahkan tauhid. Tapi kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Sesungguhnya hati kecilnya itu sangat meyakini tentang Allah Ta'ala. Kenapa menampakkan juhud penentangan? Karena zalim, angkuh dan zalim. Zulman wa uluwan. Zalim dan angkuh. Ini Fir'aun. Sehingga sebagaimana juga Iblis, sebagaimana juga Fir'aun, orang musyrikin Quraisy pun juga begitu. Meyakini tentang Allah Ta'ala. Tapi keyakinannya lah yang tidak bermanfaat. Karena sebatas keyakinan yang tidak melahirkan tauhid penghambaan. Maka sekedar keyakinan tentang tauhid jenis ini tidak menyelamatkan dari neraka. Kemudian ini yang pertama, tauhid rububiyah. Sehingga para nabiullah alaihissalam telah kita sampaikan itu tidak mendakwahkan tauhid rububiyah, tidak mengajak manusia untuk bertauhid rububiyah, karena itu sudah menjadi fitrah mereka dan mereka sudah ini meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala, sudah terpatri dalam jiwa mereka tentang tauhid rububiyah. Tetapi yang didakwahkan oleh semua para nabi dan rasul adalah tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah itu untuk dalil, diungkapkan sebagai dalil. Kenapa kamu kok tidak menyembah Allah, padahal Allah itu, padahal kamu meyakini tentang Allah sang pencipta, pengatur alam semesta, kemudian pemilik segala-galanya. Sehingga untuk menggugah mereka, mestinya ketika mereka telah berkeyakinan tentang rububiyah Allah itu, harusnya mereka mewujudkan tauhid uluhiyah. Tapi ternyata enggak. Maka mereka, keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Kemudian pembahasan berikutnya tentang tauhid adalah tauhid uluhiyah. Orang tidak dikatakan bertauhid kecuali telah mewujudkan tauhid uluhiyah ini. Orang yang mereka telah mewujudkan tauhid uluhiyah pasti otomatis sudah mewujudkan tauhid rububiyah dan asma dan sifat. Karena sungguhnya asma sifat ini aslinya masuknya itu kepada pembahasan rububiyah. Karena membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki af'al, perbuatan Allah memiliki asma, nama-nama Allah memiliki sifat, sifat-sifat. Tapi Allah tapi para ulama memisahkan asma dan sifat ini karena ada kepentingan yang sangat besar. Ada sesuatu yang ingin ini lebih ditekankan lagi. Tapi aslinya tentang asma sifat ini masuknya pada pembahasan rububiyah. Karena berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala? Tauhid uluhiyah ini yang didakwahkan oleh para nabiullah alaihi salatu wasalam. Dan tauhid rububiyah itu menjadi dalil untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Dan orang yang mereka telah mewujudkan tauhid uluhiyah pasti sudah mewujudkan tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Kenapa? Karena yang berhak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Sehingga apabila ada yang disembah dan ternyata tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, itu adalah sesembahan yang palsu. Itu sembahan yang palsu. Sama dengan orang yang mereka itu dikatakan ulama atau dikatakan ustadz, tapi tidak tahu tentang ini hakikat ajaran Islam, Quran dan sunnahnya, enggak tahu. Hanya pintar dobos, umpamanya pintar ceramah. Maka orang bilang ustadz gadungan. Ustadz gadungan. Karena dia tidak memiliki basic ilmu agama yang memang itulah, ya ini perkara pokok yang mesti dimilikinya itu. Demikian pula ada sembahan yang kelihatan sedih disembah oleh manusia, tapi ternyata enggak punya sifat rubiah dan tidak punya kesempurnaan sifat. Maka dikatakan dia adalah sesembahan yang palsu. Sembahan yang palsu. Maka Allah katakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. Yang demikian itu karena Allah adalah sembahan yang hak, dan selain Allah adalah sembahan yang batil. Para pemirsa, maka orang yang mereka telah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, pasti telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan kesempurnaan sifat. Mari kita lihat perkataan beliau, apa itu tauhid uluhiyah. Wawa yakni ifradullahi bil ibadah. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Sehingga tidak boleh diibadai kecuali hanya Allah. Li'annahu la yajuzu ayyubat illal mutafarrid bima sabaq dzikruhu. Sesungguhnya tidak boleh disembah kecuali yang esa dalam hal rububiyah. Fala yusalla wala yud'a wala yuthbah illa lahu. Maka tidak boleh ditujukan salat, tidak boleh ditujukan doa, tidak boleh dipersembahkan sembelian kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wala yutaf illa bi baiti. Tidak boleh ditawafi kecuali di baitullah. Wala yustaghath bi mayyit. Tidak boleh mayit diistighosah, tidak boleh beristighosah kepada mayit. Tidak diistighosahi kecuali Allah, tidak boleh kepada mayit. Wala ghaib, dan tidak boleh istighosah kepada orang yang tidak ada, yang ghaib. Wala yutawakkal illa ala man lahul al-khalq wal-amru. Dan tidak boleh kita bertawakal, tidak boleh disandarkan kepadanya tawakal kecuali hanya kepada yang menciptakan dan memiliki perintah, itu Allah Ta'ala. Sehingga tauhid uluhiyah mempersembahkan totalitas semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada sebagian ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia telah rusak tauhid uluhiyahnya dan tidak berguna tauhid rububiyahnya. Orang yang telah rusak tauhid uluhiyahnya, maka tidak berguna tauhid uluhiyah, tauhid rububiyahnya itu. Hanya Allah yang ditujukan totalitas ibadah. Maka berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau tanya mengatakan, wa taral musyrika yukadzibu haluhu wa amaluhu qawlahu. Kamu melihat, dan kamu lihat orang-orang musyrik itu, perihalnya dan perbuatannya mendustakan perkataannya. Perkataannya apa? Dan apa itu perihal dan perbuatannya yang mendustakan perkataannya itu? Perkataannya, yaqul fa'inau yaqul lanuhibbu kahubbillah walanusawwihim billah. Kami tidak mencintai mereka seperti kecintaanku kepada Allah. Kami tidak menyamakan mereka dengan Allah. Ini ucapan lisannya. Kemudian, ketika kehormatan para sesembahan mereka dilanggar, muntab, marah besar, lebih besar kemarahannya dibandingkan dengan ketika Allah dicela. Ini yang terjadi. Sehingga ketika sesembah-sembahnya itu dicela, disinggung, disenggol ibaratnya itu, dia siap untuk menghunuskan pedang untuk membela sampai tetes darah yang terakhir. Itu kenyataannya begitu. Kemudian dan dia itu ketika sembahnya itu disebut-sebut, ayam, bunga, bergembira. Tetapi ketika yang disebut itu hanya Allah saja, ketika yang disebut itu hanya Allah saja, wa idza dzakarta lahu Allaha wahdah wajaratta tauhidahu, ketika yang Anda sebut itu hanya Allah saja, hanya Allah yang Anda murnikan tauhidnya, Anda akan mendapatkan dia itu adalah, yaitu sempit dadanya, dia akan menunjukkan kemarahannya, dia betul-betul yaitu akan menuding Anda telah merendahkan sesembahannya, boleh jadi dia pun akan memusuhi Anda. Itu yang terjadi pada ini, atau yang dialami oleh para nabi dan para rasul yang mentauhidkan Allah, yang hanya menyebut-nyebut Allah, yang hanya mengarahkan ibadahnya kepada Allah. Maka orang-orang musyrik ini betul-betul mereka marah, sempit dadanya melihat orang seperti itu. Ini seperti yang dikatakan Allah Ta'ala, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min duni idahum yastabsyirun. Kalau yang disebut itu hanya Allah saja, hatinya itu kecut, sumpek, sesek, marah kepada orang yang mereka hanya mengajak mentauhidkan Allah Ta'ala. Dianggap radikal, dianggap yaitu orang yang tidak tahu diri dengan ini kakek moyang dan seterusnya. Itu artinya itu betul-betul dodohnya itu mengkap-mengkap, panas, sumup. Tapi ketika disebut tentang sesembahan mereka, kuburan yang mereka agungkan, wa idza dzukiral ladzina min duni idahum yastabsirun, ketika disebutkan apa yang mereka sembah itu, bunga kelihatan ceria, wajahnya bersinar, berbinar-binar, itu karena sembahnya disebut. Ini adalah jiwa musyrikin. Jiwa musyrikin. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengomentari ayat yang menyebut, yang mewujudkan ayat ini ibaratnya itu ayat yang menjelaskan atau menjebol syirik seakar-akarnya. Bahwa syirik itu tidak ada dalilnya sama sekali dan tidak ada alasan yang membenarkan dari sisi manapun. Tidak ada dalil yang membenarkan syirik dari sisi manapun. Ayat yang mana itu? Qul ida'u alladziina zaamtum min duunillah la yamlikuuna mitsqala dzarratin fis samaawaati wala fil ardi wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahirin wala tanfa'u syafa'atu indau ila liman adzina lah. Surat Saba ayat 22 dan 23. Katakan, tentang apa yang mereka sembah selain Allah, yang kalian sangka sebagai sembahan selain Allah itu. Terangkan tentang perihal yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu. Tentang yang kalian sembah selain Allah itu, satu, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Satu, mereka itu tidak punya apapun, walaupun hanya miskala daras besar biji sawi, sebesar semut hitam, kalau orang Jawa bilang, walaupun hanya saupil belas, tidak punya kepemilikan apapun tentang yang di langit dan tentang yang di bumi. Lah wong tidak punya apa-apa kok disembah. Ya kalau orang bilang utaknya nengendi, utaknya di mana? Lawang tidak punya apa-apa kok disembah. Nyembah itu yang punya apa-apa. Mestinya itu nyembah itu yang punya apa-apa. Karena nyembah itu identik dengan yang nyembah itu minta-minta terus. Minta-minta terus. Sehingga orang yang mereka menyembah selain Allah yang tidak punya apa-apa ini, yang mereka layak kilun, orang yang tidak punya akal. Satu, mungkin memang tidak punya, tetapi punya saham. Memang bukan memiliki, tidak memiliki secara mutlak kepemilikan, tapi punya saham. Ternyata Allah katakan, wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka itu juga tidak berserikat dalam kepemilikan langit dan bumi, saham pun enggak. Sehingga punya saham kepemilikan pun enggak. Yang ketiga, oh mungkin tidak punya, apakah tidak punya dan tidak punya saham, tapi punya jasa yang dibutuhkan. Kata Allah, wa ma lahu minhum min dhahirin. Tidak ada jasa apapun yang dibutuhkan oleh Allah dari mereka. Tidak ada sesuatu yang bisa yang Allah manfaatkan dari mereka, enggak ada. Oh, boleh jadi enggak punya, tidak punya saham, tidak punya jasa yang dibutuhkan Allah Ta'ala. Tapi dia punya syafaat. Ternyata juga Allah katakan wala tanfa'u syafa'atu indau ila liman adzinalah. Dan tidak bermanfaat syafaatnya, syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Orang yang akan diberi syafaat itu diizinkan oleh Allah. Orang yang akan memberikan syafaat juga diizinkan oleh Allah. Orang musyrik tidak akan pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala diberi syafaat. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau menjelaskan bahwa fal musyrik, di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, fal musyrik innama yattakhidu ma'budahu lima yattakhidu annahu yahsulu lahu bi minan naf'i. Orang musyrik itu ketika menjadikan selain Allah sebagai sesembahan dengan keyakinan yang disembah itu akan memberikan manfaat. Sedangkan kata beliau, wa naf'u la yakunu illa mimman fi haslatun min hadhil arba. Kemanfaatan itu tidak akan didapatkan kecuali kecuali dari orang yang memiliki satu di antara empat perkara itu atau bahkan empat-empatnya. Apa itu? Satu, dia itu sang pemilik. Imma malikun lima yuritu abitu minhu. Dia itu memiliki segala sesuatu yang diminta oleh orang yang menyembah. Sehingga yang menyembah ini minta apapun itu, sang sesembahan itu bisa memberi, itu baru pantas disembah. Yang kedua, Fa illam yakun malikan kana syarikan fil milk. Kalau dia bukan pemilik, paling tidak dia berserikat dalam kepemilikan. Dia berserikat dalam kepemilikan. Sehingga dia punya sesuatu yang akan bisa diberikan kemanfaatan kepada yang menyembahnya itu. Yang ketiga, kalau dia bukan, kalau dia tidak punya dan tidak berserikat pula, karena lau mu'inan wa dhahiran, paling enggak dia itu punya jasa yang dibutuhkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Allah membutuhkan kepada sesembahan tersebut sehingga bisa istilahnya nego, bisa nego, bisa saling tawar-menawar. Ternyata dia pun enggak dibutuhkan Allah sama sekali. Yang keempat, mungkin dia tidak punya, berserikat, tidak ada jasa yang dibutuhkan, tapi dia punya syafaat sehingga bisa memberikan manfaat. Ternyata syafaat dia pun enggak akan bermanfaat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka dengan Allah nafikan, Allah tiadakan empat perkara ini. Empat perkara yang ditiadakan oleh Allah SWT, maka syirik itu kayak dijebol seakar-akarnya. Sehingga tidak ada lagi alasan orang menyekutukan Allah Ta'ala. Syirik itu dijebol seakar-akarnya. Bapak sekalian, para pemirsa yang rahmati Allah SWT, maka kemurnian tauhid ini adalah syarat utama dia untuk mendapatkan kebahagiaan, termasuk diantaranya syafaat. Sehingga ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adu nasi bi syafaatik yaumal qiyamah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak dari kiamat, ya Rasulullah? Kata Nabi, as'adu nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan murni, betul-betul tulus dari hatinya, sehingga dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tauhidnya betul-betul murni. Maka Syekh Muhammad Khalil Haros, beliau memberikan catatan kepada mereka yang mengartikan uluhiyah Allah itu dengan Allah sang pencipta, atau memaknai kalimat la ilaha illallah yang merupakan penentu keselamatan orang itu dengan Allah sang pencipta. Beliau mengatakan, yang tanya, wala alla hadha huwa sirru fin khirati kathirin minhum fi bida'i tasawuf wa iqrarihim lil wasail asyirkiyah. Boleh jadi inilah rahasianya. Rahasianya, kenapa mereka yang mengartikan tauhid itu dengan tidak ada sang pencipta kepada Allah saja, ini yang membuat mereka tenggelam dalam bid'ah-bid'ah tasawuf, dan kemudian juga membolehkan wasilah-wasilah syirik sebagaimana kebanyakan di tengah-tengah muslimin. Karena tauhid itu dimaknai dengan pokoknya wis keyakinan, sudah berkeyakinan kalau Allah itu sang pencipta. Rampung. Sehingga orang mau ke kuburan, mau minta-minta, mau bertawasul dengan meminta-minta kepada ahli kubur tersebut, tenggelam dalam tarekat sufiah yang rusak-rusakan pemikirannya. Oh, itu enggak begitu ngurus. Karena tauhid itu yang penting sudah berkeyakinan Allah sang pencipta. Insyaallah kita akan masuk pada tauhid asma sifat, dan cukup panjang pembicaraannya, dan kita bahas insyaallah pada pembahasan yang akan datang atau hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh kita memberi uang kepada pengurus masjid dan imam, tetapi uangnya itu dari zakat fitrah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Zakat fitrah itu terkhusus untuk fuqara wal masakin. Dan sehingga yang tidak masuk dalam kategori fuqara wal masakin itu tidak masuk plot-plotnya zakat fitrah. Zakat mal itu plotnya 8 asnaf, 8 kelompok yang akan kita bahas pada pembahasan di majelis Ramadan berikut ini. Ini kita cuma sekian dulu, mudah manfaat. Pertanyaan terakhir Ustaz, mau tanya bagaimana apabila orang sedang berpuasa kemudian tiba-tiba murtad, apakah itu membatalkan puasa? Ya otomatis puasanya batal. Murtad itu bukan hanya membatalkan puasa, membatalkan seluruh amal kebaikan dia. Pernah haji tiap tahun 25 kali, pernah mendirikan madrasah dengan 25 triliun. Ya begitu murtad langsung ambrol semuanya itu, langsung ambrol, gak ada yang tersisa lagi. Sehingga zakat fitrah tadi, kalau pengurus masjid itu termasuk yang fakir miskin boleh dikasih, tapi kalau enggak ya dia bukan termasuk yang berhak untuk menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.